Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Terakhir kita sudah sampai di fasal khulu, ya, yaitu pengajuan permintaan cerai dari seorang istri, ya, dengan imbalan tertentu. Ya, terakhir kita sudah menyebutkan syarat-syarat, ya, rukun, kemudian syarat dari iwad untuk imbalannya. Dan kita lanjutkan beberapa penjelasan dari pensyarah dari Syekh Hisam hafizahullah taala. Ya. Di antaranya bahasanya beliau menyebutkan syarat sighah untuk khulu, ya. Ini sebagaimana disyaratkan dalam jual beli, akan tetapi di sini boleh kata-kata lain yang menyelingi dalam sighah tersebut. Ya. Tapi kata-katanya sedikit, ya, boleh diselingi dengan kata-kata sedikit di tengah-tengah ijab qabul. Dan khulu ini harus ada ijab sama qabul, ya, dari suami, perkataan suami kemudian dijawab oleh sang istri. Disetujui oleh istri. Ya, di pertemuan sebelumnya kalau tidak salah sudah ana sebutkan, ya. Yaitu si siapa? Istri mengatakan misalnya khaliqni, minta dikhulu atau toliqni. Kemudian nanti ada imbalan sekian-sekian, maka sang suami mengkhuluknya atau mengkhuluknya atau mentalak, tapi talaknya di sini adalah karena khuluk. Khalaq tuki atau talaq tuki dan seterusnya. Dan nanti disetujui oleh istrinya. Kemudian syarat dari sang suami yaitu dia haruslah termasuk orang yang sah talaknya. Kalau mentalak dia sah, maka tidak sah khulu dari misalnya anak kecil atau orang gila atau orang yang dipaksa. Karena dia talaknya enggak sah, maka kalau khulu juga enggak sah. Ya, kalau talak intinya, kalau talak kan biasa mencerai tanpa permintaan. Kalau khulu ada permintaan dari istri, kemudian nanti ada imbalannya, ada iwatnya. Kemudian jika nanti iwatnya enggak disebutkan, ya, istri minta cerai nanti ada imbalan enggak disebutkan imbalannya itu seberapa, maka sah khulunya, tapi nanti sang suami wajib membayar sebesar mahar yang standar. Kemudian khulu itu nanti jatuh, artinya sah, jika istrinya itu adalah yang sudah rasidah, yang dia itu sudah layak untuk sebagai seorang istri yang bisa dinikmati. Kemudian jika seorang suami mengkhuluk tadi istrinya, tapi istrinya belum rasidah, ya. Ya, belum ada kelayakan, ya, untuk dinikmati, maka jatuhnya adalah talak, ya. Kata tadi kan harus syaratkan rasidah. Kemudian dampak dari khulu itu seperti apa? Bahasanya seorang perempuan, ya, nanti dia memiliki atau menguasai dirinya sendiri, sehingga nanti tidak ada rujuk di tengah-tengah iddahnya, karena khulu ini juga ada masa iddahnya. Nah, ini nanti suami tidak bisa merujuknya karena khulu adalah talak bain, Ya, si suami enggak punya apa wewenang untuk mental wewenang untuk apa merujuk sang istri karena sudah enggak bisa apa enggak bisa rujuk wala raji'ata 'alaiha. Jika nanti suami setelah akad khuluq tadi ingin apa merujuknya ingin kembali lagi ke istrinya ya dia harus akad baru, mahar baru, ya akad nikah baru, mahar baru itu pun juga harus dengan persetujuan sang istri, karena istrinya tadi meminta cerai kan, minta cerai kemudian dicerai dengan sebab khuluq tadi, ya, kemudian nggak ada rujuk kan, tinggal masa iddah dan selesai nanti kalau mau kembali lagi suami istri secara normal ya harus akad nikah baru, ya, tentunya dengan persetujuan istrinya. Beda dengan talak. Kalau talak, ditalak yang bukan khulu, ditalak. Nah, nanti kalau mau rujuk, tinggal rujuk aja kan. Jadi nggak mesti dengan izin istri, karena suami masih punya wewenang sultan di situ. Kalau ini tidak. Ini kan tadi makanya dampak dari khulu adalah tamliku almar'atu nafsaha. Yang sudah menguasai dirinya sendiri. Ya. Kemudian khuluq yang dilakukan di tengah-tengah haid atau di masa suci dan suaminya di masa suci itu suami sudah mencampurinya, menggaulinya, maka ini boleh. Beda dengan talak. Kalau talak nanti kalau seperti itu namanya talak bid'ai, ya, talak bid'ah. Kalau ini khuluq ini masa haid juga boleh, masa suci kemudian sudah dicampuri juga boleh. Ya, karena ini nanti tidak berdampak yang tidak ada dorornya ya. Beda dengan talak ya. Kemudian ya salah satunya kalau hulu ini kan dia suami itu nanti dia mentalak dapat imbalan. Jadi dia tidak masalah kalau misalnya apa di tengah di masa suci kemudian sudah digauli ya. Kalau talak nanti bisa ada rasa penyesalan karena sudah digauli nanti dia berpisah dengan anak istrinya ya hamil misalnya karena sudah digauli. Kemudian orang yang wanita yang dikhuluk tadi di tengah-tengah iddahnya di masa iddahnya jika sang suami kemudian mentalaknya maka tidak diikutkan talak tidak diikutkan sebagai talak karena dengan semata-mata khuluq suami tidak ada wewenang untuk talak tersebut. Adapun perempuan yang ditalak ya yang bukan karena khuluq ya ditalak dia punya iddah maka di tengah-tengah iddah itu ketika nanti suaminya mentalak lagi ya maka dihitung talak terhitung apa talak terhitung talak lainnya tadi ditalak kemudian masa iddah ditalak lagi maka nambah maksudnya kan maksimalnya 3 ya maka apa nambah beda dengan tadi. Tadi enggak bisa dia ditalak lagi ketika masa iddah dalam khuluq. Ya karena tadi sudah tidak punya wewenang. Jika seorang perempuan yang di khuluq tadi jika kembali ke suaminya maka dia kembali bersama dengan apa sejumlah talak yang ada. Dan khuluq itu terhitung satu talak. Dia kembali nanti dengan membawa sudah ditalak berapa kali. Nah itu dia masih nyimpennya ya dibawa juga. Ya. Dan khuluq tadi terhitung satu kali talak. Wanita yang di khuluq ya talak khuluq maka tidak boleh dipandang dan tidak boleh berduaan dengannya. Ya, berbeda dengan wanita yang ditalak di masa iddahnya, ya itu masih boleh seperti itu. Nah, ini dibedakan wanita ini dikhulu, tadi mengajukan khulu, kemudian dicerai. Nah, ini namanya mukhtali'ah ya, mukhtali'ah tadi. Nah, ini enggak boleh di sini apa? Haram dipandang ataupun berduaan. Tapi kalau talak biasa, talak oleh suami, keinginan suami, maka ini masih dibolehkan hal tersebut. Jika seorang istri misalnya mengatakan pada suaminya, khalikni khuluklah aku, ini imbalannya misalnya 1000 junaih. 1000 junaih setelah 1 bulan. Setelah 1 bulan, maka kemudian suaminya mengatakan qabil tu, nah ini kan ada ijab qabul contohnya, maka sah khuluknya ya. Kemudian nanti iwatnya nanti apa? Menjadi hutang. Hutang bagi istrinya ya. Kemudian ya, yang seorang suami ketika mengkhulu istrinya 3 kali. Maka tidak bisa rujuk kembali kepadanya sampai sang istri tadi menikah dengan suami yang lain, orang lain. Nah, dengan beberapa syarat. Ya, sudah karena 3 kali seperti talak 3 kali ya. Dia nanti si suami pertama enggak bisa langsung menikah lagi dengannya, kan, tapi harus dia sang istri yang ditalak sudah 3 tadi harus menikah dengan orang lain dulu ya. Nah, orang lain kemudian ada digauli dulu. Kemudian nanti cerai bisa kembali ke suami pertama. Allahu a'lam bishawab. Kemudian jika seorang suaminya meninggal dunia, maka istri yang di masa iddah khulu tadi tidak mewarisi. Jika seorang istri berkata pada suaminya, talaklah aku 3 kali, engkau akan dapat imbalan sekian, 1000. Sedangkan sang suami itu sudah pernah mentalaknya 2 kali. Kemudian nanti sang suami mentalaknya 1 kali, maka nanti si 1 kali ini sisanya kan, dia sudah mentalak 2 kali, kemudian istrinya mengajukan khulu, ya, talaklah aku gitu kan. Nah, tinggal 1 kali kan talaknya, kemudian ditalak sama si suami karena khulu tadi, maka si suami akan berhak mendapatkan imbalan yang full ya, total dari iwatnya tadi 1000. Ya, ketika mensyaratkan 1000 ini kan suruh mentalak 3 kali ya, kan sudah sebelumnya sudah 2 kali ya, tinggal tambah 1, maksudnya seperti itu, teranggap. Contoh lain, kasus lain, istri mengatakan, tolikni ya, talaklah aku 1 kali. Engkau dapat imbalannya ini adalah 1000. Kemudian ditalak 3 kali malahan, maka jatuh 3 dan dapat 1000. Diminta mentalak apa? 1 kali, ya suaminya malah sekalian nih ditalak 3 kali, dapat apa? 1000. Janjinya syaratnya 1 kali aja, talak 1 kali ya, tapi ini langsung talak 3 kali, dia dapat iwat yang sempurna, yang full. Ya, kita pindah ke pembahasan tentang talak. Ya, kalau tadi kan khulu. Ya. Khulu tadi gimana tidak ada rujuk, ya kan? Kemudian khulu ini harus ada qabul, ya. Berarti harus ada qabul. Penerimaan, ya. Kemudian hulu ini atas permintaan istri, kemudian ada imbalannya. Nah, ini kalau talak bedanya apa? Ada perbedaannya. Qala al-musannifu rahimahumullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah wa talaqu dharbani sharihun wa kinayatun. Talak ada dua macam, sharih yang tegas, wa kinayatun yang tidak tegas atau kiasan. Fasorihu salah satu alfazin. Adapun talak yang tegas, kata-katanya itu tegas, menunjukkan talak. Ini ada tiga lafaz. Tolak, firok, wassaroh. Ya, talak dengan firok, pisah, saroh ya, bubar, pisah. Ya, maknanya seperti itu. La yaftaqiru wa la yaftaqiru sorihu tolaki illan niyati. Adapun talak yang sorih yang mengucapkannya tegas, ya, tegas pengucapannya dengan kata-kata yang hanya bisa dimaknai dengan talak, maka ini enggak butuh niat, ya, enggak butuh apa niat. Mengatakan kamu cerai, kemudian mengelak, saya enggak niat mencerai, ya enggak butuh itu. Pokoknya kalau sudah kata-katanya sorih, tidak butuh, tidak perlu melihat niatnya. Nah, itu sudah jatuh talak. Nah, beda dengan wal kinayah tu, dengan kinayah, kullu lafzin ihtamalat talaqa wa ghairuhu. Semua lafaz yang bisa memungkinkan dimaknai talak dan juga dimungkinkan makna yang lain. Maka kalau seperti ini, kinayah wa yaftaqiru ila niyah. Maka butuh niat. Ya, niatnya apa? Oh, niatnya mentalak. Oh, berarti jatuh talak. Niatnya apa? Oh, niatnya enggak mentalak. Ya, misalnya, semisal kata-kata apa? Pulanglah ke rumah bapakmu. Nah, oh ini memang niatnya nyuruh pulang, gitu. Nyuruh pulang biar refreshing misalnya. Tapi ada yang niatnya ini niat talak, jatuh nanti talaknya. Ini dilihat kalau kinayah butuh dilihat niatnya. Kalau sorih tidak, maka nanti kan kita harus tahu nih, ini lafadz sorih apa kinayah. Ya. Jadi talak adalah apa? Melepas ikatan nikah, akad nikah, melepaskan ikatan nikah atau akad nikah dengan lafadz talak atau yang semisalnya. Hukumnya makruh. Biar ada nanti perinciannya ya. Allah Ta'ala berfirman, at-talaqu marratan. Talak bisa dirujuk dua kali, habis itu baru terakhir dirujuk lagi atau dilepaskan. Yang dua ya bisa dirujuk. Nanti tiga harus ada persyaratannya. Harus ada persyaratannya kalau sudah ditalak tiga kali. Marotan dua kali yang bisa dirujuk. Ya. Di hikmah dimisyariatkannya talak itu menghilangkan dharar ya. Faedah talak itu makruh, hukumnya makruh jika perempuan sang istri ini ada keadaannya baik-baik saja. Keadaannya baik-baik saja ya, itu makruh. Bisa jadi hukumnya mustahab jika sang istri keadaannya tidak baik ya, akhlaknya buruk misalnya. Maka itu nanti mustahab sunnah untuk ditalak. Bisa juga haram hukumnya jika talak bid'i, yaitu talak yang terjadi ketika istri sedang haid atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Maka ketika mentalak dalam waktu tersebut, ini namanya talak bid'i, hukumnya haram. Tapi wayaqa'u, tapi talaknya jatuh, ya sah. Tapi haram. Dan nanti sang suami berdosa. Talak bisa jadi mubah juga. Hukumnya mubah seperti talaknya orang yang sudah tidak menginginkan istrinya. Ya, sudah enggan dengan istrinya. Kan tapi istrinya keadaannya baik-baik saja ya. Perilakunya baik, akhlaknya baik, enggak ada masalah. Ini sang suami ini tidak menginginkannya. Ini di sini disebutkan mubah. Kalau yang makruh tadi keadaan baik-baik saja, tapi beliau enggak menyebutkan keadaan suami bagaimana. Ini makruh. Mungkin keadaan suaminya ya biasa gitu, tapi masih ada keinginan lah, tapi dicerai. Makruh. Allah alam bisawab, perinciannya seperti itu. Adapun talak yang wajib, ya, talak yang ilak ya, nanti ada di dari orang yang melakukan ilak. Nanti ada pembahasannya tentang ilak. Kemudian rukun talak ya, di suami. Kemudian al-mutalik suami, kemudian mahal, maksudnya sasarannya istri. Udah ada qasdu niatnya, kemudian wilayatun alih ya, yang pemenang, kemudian ada sighah. Adapun syarat orang yang mentalak, syarat si suami mukallaf, kemudian ikhtiar atas pilihan sendiri, tidak dipaksa. Adapun syarat istri, itu dia ya, dia istri, hukumnya adalah sebagai istri atau dihukumi istri, masih istri seperti masa dalam masa iddah yang bisa dirujuk ya, di apa talak raj'i ya, dia dihukumi istri sudah ditalak, nah, harusnya dia cerai, tapi dia talaknya raj'i masih bisa dirujuk, nah dia dihukumi istri, maka ini boleh dicerai lagi kan gitu, maksudnya seperti itu syarat mahal apa istri tadi. Kemudian wilayah, wewenang atau kekuasaan, maka istri mempunyai suami dia memiliki wewenang kekuasaan untuk mentalak istrinya. Nah, contohnya yang tidak punya wewenang gimana? Contohnya ya istri yang sudah dicerai bainunah kubro, yang tidak bisa apa kembali lagi. Misalnya sudah cerai 3 kali. Nah, misalnya sudah cerai 3 kali sudah lepas, maka tidak jatuh talaknya. Atau mentalak perempuan yang ingin dinikahi tapi belum akad. Nah, belum akad. Masih misalnya apa? Masih dilamar. Kemudian dicerai atau mengatakan nanti kalau sudah nikah denganku tercerai. Nah, mungkin dia enggak punya apa wilayah wewenang untuk menceraikannya karena belum ada akad nikah tadi. Belum jadi suaminya. Atau menceraikan wanita ajnabiyah, maka enggak jatuh tolaknya. Ada seperti itu juga. Nah, nikah aja enggak sama si fulana, ya dicerai dia. Nah, enggak jatuh apa? Cerainya. Oh, alam gambarannya seperti apa? Maksudnya kasusnya bagaimana? Tapi kalau terjadi maka tidak jatuh. Ya tadi yang dia sudah talak 3 bainunah kubro ya. Ya. Ya juga sudah menjadi ajnabiyah ya. Dia harus ini dulu untuk di harus apa ada muhalil dulu. Orang lain yang menikah dengan istri yang dicerai 3 tadi. Kemudian al-qasdu disyaratkan mentala itu ada qasdu niat ya. Memaksudkan lafaz dengan maknanya. Ya. Jadi ketika mengucapkan itu memang dimaksudkan maknanya. Maka contohnya orang yang menceritakan tentang talak kemudian dia keceplosan misalnya tanpa sengaja, atau orang tidur kemudian mentalak istrinya, maka ini enggak masuk apa, enggak jatuh talak karena apa? Adamul qasdi. Ini contoh-contohnya bisa diingat-ingat, contohnya seperti ini, keceplosan, kemudian orang tidur, orang menceritakan tentang talak. Ada musighah yaitu dengan kata-kata yang menunjukkan ya tadi perpisahan talak kemudian firaq, baik itu dengan tegas ataupun kinayah. Nanti kalau kinayah tinggal dilihat tadi ya niatnya. Macam-macam talak ya, dari si tegas tidaknya dan tidaknya. Yang pertama talak yang sharih, yaitu kata-katanya secara zahir tidak ada kemungkinan dimaknai selain talak. Jadi hanya dimaknai talak saja. Ya, tolak, firok, saroh, dan pecahan turunan dari kata-kata tersebut. Mutolakoh, antitolik, tolik. Nah, ini sorry, jelas, sudah tegas. Ya. Ya, enggak bisa dimaknai lain. Sehingga talak yang sore ini tidak butuh apa, tidak butuh niat, tidak perlu dilihat niatnya seperti apa. Sehingga kalau ada seorang langsung mengatakan, saya mengatakan padanya anti tolik ini niatnya untuk ancaman saja, mengancam biar dia takut, ya, biar dia lurus lagi. Ya. Maka ini jatuh talak, ya, karena apa? Lafadznya sore masalahnya. Tidak butuh niat. Kemudian kalau talak dari orang yang dipaksa ini tidak jatuh ya talaknya, karena dia dipaksa. Mukroh. Ya, ada kalau di Masjid Hamawi tahqiq. Kalau mukroh disyaratkan nanti niat, ya, jadi dia niatnya gimana? Jika dia meniatkan, dia dipaksa, tapi kemudian niat talak, ya menurut pendapat yang lebih kuat ini jatuh juga. Tapi kalau dia nggak niat, ya nggak jatuh talak. Allahu a'lam bishawab. Kemudian talak orang yang mabuk, ya. Jika dia tidak taati dengan mabuknya ini, maka enggak jatuh talaknya. Tidak taati itu dia ya bukan kemauan sendiri, kemudian dia tidak diniatkan untuk mabuk gitu ya. Untuk mabuk yang berupa mengarah ke kemaksiatan ya. Adapun kalau taati ya contohnya nih maksudnya biar gampang. Contohnya adalah minum khamar. Nah, dia sengaja minum khamar. Nah, ini ta'adi. Dan kemudian dia mabuk minum khamar, kemudian mentalak istrinya. Maka jatuh talaknya. Ini contoh ta'adi ya. Kalau enggak ta'adi misalnya ya dia enggak sengaja minum khamar ya, atau dipaksa dan lain sebagainya. Bukan kemauan dia sendiri kan. Ini enggak taati, maka nanti enggak jatuh. Kalau dia taati, nah sebagai hukuman baginya, ya. Walaupun dia kan beralasan saya lagi mabuk dan enggak sadar, ya. Jatuh talak karena untuk hukuman baginya. Kemudian jenis yang kedua, kalau tadi kan talak sori jelas. Yang kedua yang kinayah, yang apa kiasan. Ini maksudnya adalah lafadznya ini bisa dimaknai talak, bisa bermakna yang lainnya. Maka ini butuh niat. Ya, dilihat niatnya. Jika nanti meniatkan talak, jatuh talak. Jika tidak meniatkan, enggak jatuh. Ya, misalnya kalau, ya itu, misalnya apa? Idhabi inda ahlik, misalnya. Yang gampang itu, misalnya contohnya. Pergilah ke orang tuamu. Saya tidak butuh kamu. Saya sudah enggak butuh kamu. Misalnya seperti itu. Atau yang semisal... Ya, semisal dengan itu apa? Ya. Sudah pergilah sana jauh atau ya semisal-misal dengan itu. Nah, maka nanti dilihat dia niatnya mentalak enggak? Ya, dilihat itu. Kemudian talak orang yang main-main bergurau itu nanti jatuh, sah, jatuh talak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah sun jiduhuna jidun wa hazluhuna jidun. Jadi yaitu anikah, tolak, waroja'ah. Ya ada tiga yang seriusnya itu ya serius, kemudian guruannya bercandanya dianggap serius. Jadi serius semua, teranggap semua. Maka itu ada tiga, nikah, kemudian dan apalagi talak dan rujuk. Ya, kemudian kita ya kita lanjutkan. Jika seorang suami berkata pada istrinya anti harun alaya atau anti bain, maka ini semuanya lafad-lafad yang kinayah, butuh niat tadi ya. Kamu haram bagiku nibain, kemudian sudah lepas total, kemudian saya enggak butuhmu pada kamu. Nah, ini kinayah. Nanti dilihat mana niatnya. Adapun kalau berkata pada istrinya anti alaya haram, kamu itu haram bagiku, dan dia diniatkan talak dan zihar sekaligus. Zihar nanti ada pembahasannya ya. Yang menyamakan dengan mahramnya atau dengan ibunya. Maka dilihat jika talaknya roj'i, maka nanti talaknya menjadi talak dan zihar. Tapi kalau talaknya bain, yang jatuh talaknya saja, ziharnya tidak. Ya roj'i masih satu atau dua talak roj'i. Itu bisa dua-duanya. Kemudian faedah khulu itu adalah talak yang sori. Kemudian jika seorang suami menulis, ya menulis anti tolik, kemudian maka harus nanti ditanya si suami tersebut ini nulis untuk apa tujuannya. Nah, bisa jadi apa latihan nulis gitu kan. Biar khotnya bagus. Tapi bisa jadi jika dia memang menulis untuk tujuan talak, ya, niat talak, maka jatuh. Ya. Ya kalau sekarang mungkin ya SMS, WA, kan menulis. Menulis. Itu latihan nulis, latihan ngetik atau niat talak. Kemudian talak dengan telepon, itu jatuh nanti telepon, talak juga apa jatuh talak, sah. Dengan syarat dia harus diyakinkan, dipastikan ini yang ngomong ini benar enggak suaminya. Jangan-jangan apa? Bukan. Intinya kalau sudah pasti itu suaminya ya jatuh talaknya. Maksudnya jangan-jangan nanti orang lain niru-niru gitu kan, niru-niru suaranya kayak gini benar talak. Nah, ini ya enggak kan. Kemudian tulisan anti tolek di surat nanti ditanya ya tadi ya ditanya. Nah, yang nulis tadi ditanya. Nanti ditanya bagaimana nanti bisa jatuh talak apa yang diniatkannya. Niatnya apa? Jadi dilihat niatnya apa. Kalau istrinya hanya lebih ke di bawah ya tulisannya. Kalau tadi kan sudah kalau menulis sudah dibahas ya. Idza kataba tadi. Kalau ini dia tulisan. Dia membawa tulisan ya. Ya, mengarahnya ke situ ya. Kalau tadi menulis sudah kan dia membawa tulisan sang suami kemudian ditanya, dia yang nulis atau bukan? Kalau dia nulis ya dicatat talak sesuai dengan diniatkan atau bukan dia yang nulis. hukum orang yang mengatakan ala ya tolak al-mutamad, biasanya kata-kata ala ya at-tolak itu sore. Kata al-Muzani kinayah. Di Al-Bahr, mungkin Al-Bahr Al-Mufid atau yang lainnya. Adapun kata di Fatwa Ibnu Shalah tidak satu. Karena ini adalah, walaupun diniatkan talak, karena ini adalah sighah yamin. Alaya atau lak. Bentuk apa? Sumpah. Lafad-lafad sumpah. Anwa unisa. Anwa unisa. Fitolak. Macam-macam jenis-jenis perempuan dalam hal talak, dalam masalah talak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nisa'u fi dhurbani. Dalam hal ini masalah talak perempuan ada dua macam. Dhurbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Satu jenis yang ditalaknya adalah sunnah dan bid'ah. Yaitu wahuna, dan mereka itulah zawatul haid, yang masih haid. Wasunatu, ya, jadi sasarannya ini adalah perempuan yang masih haid. Itu ada nanti, kalau sasarannya ini perempuannya posisinya apa, dia masih haid, sudah haid dan masih haid, kan? Ya, jadi rentang waktu misalnya umur setelah haid, ya, minimal 9 tahun, maka ini ada nanti pembagian talak sunnah dan talak bid'ah. Fasunatu an yuqi'a at-talaqa fituhrin wairi mujami'in fihi. Talak sunnah adalah ya, seorang suami mentalak, menjatuhkan talak ketika suci, menjatuhkan talak pada istrinya ketika masa suci dan tidak atau belum digauli istri tersebut. Adapun wal bid'atu an yuqi'a at-talaqa fil haidi au fi tuhrin jama'aha fihi. Adapun kalau talak apa bid'ah, yaitu dia mentalak istrinya di masa haid atau di masa suci akan tapi sudah digauli. Nah, kemudian yang jenis kedua tadi kan jenis perempuan pertama yang haid, yang kedua laisa fi talaqihina sunnatun wala bid'atun. Yang talaknya itu tidak tergolong sunnah, juga tidak tergolong bid'ah. Siapa saja, wahuna arba'un. Perempuan tersebut ada empat. As-sohirah masih kecil, belum haid. Al-ayisah sudah menopause. Wal-hamil-hamil. Kemudian wal-mukhtali'atu allati lam yadkhul biha. Yang dikhulu, wanita yang dikhulu, yang belum didukhul. Ya. Jenisnya tadi dua tadi ya. Talak sunnah dan talak bid'ah. Jenis yang kedua, talaknya ini bukan tidak masuk kategori sunnah ataupun bid'ah. Yang pertama, talak sunni, yaitu yang dia dijatuhkan pada, oleh suami pada istrinya di masa suci yang suami tersebut belum menggaulinya. Dan tidak di masa haid. Yang dimaksud dengan sunnah adalah sunni adalah jaiz. Allah Ta'ala berfirman, "Idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihin." Ya. Sekalian ingin mentalak istri-istri kalian, maka talaklah di masa iddahnya, artinya di permulaan iddah, yaitu di masa suci. Yaitu yaitu di waktu aladhi yang memulai masa iddah, itu di masa suci. Karena iddah dimulai dari suci ya. Adapun talak bid'ah, yaitu yang dijatuhkan pada istrinya di masa haid atau di masa suci yang dia sudah menggaulinya di masa suci tersebut atau di masa haidnya sebelum suci. Hukumnya talak bid'ah ini adalah hukumnya haram, akan tapi talaknya jatuh. Talaknya apa? Jatuh. Sah maksudnya. Di masa haid ditalak, sah. Jatuh tapi haram. Suaminya berdosa. Sebab haramnya adalah memperpanjang masa iddah. Karena masa haid atau nifas ini enggak dihitung iddah. Nah, ini doror nanti. Merugikan, menyakiti, merugikan siapa? Si perempuan harus nunggu lama. Harus nunggu masa suci dulu baru dia bisa mulai kan. Faedah talak di masa suci yang dia suami sudah menggaulinya, ini termasuk bid'ah dan haram. Kan tapi masa sebelum mandi dihitung iddah. Sebab haramnya adalah bisa jadi nanti si istrinya apa hamil karena sudah dijima tadi sehingga sang suami apa dia menyesal karena mentalaknya. Di masa suci mentalak tapi sebelum mentalak dia sudah menggaulinya. Ya, nanti bisa jadi apa istrinya hamil kemudian dia menyesal karena mentalaknya ya bisa sama istrinya ya, hamil punya anak ya. Kemudian talak sunnah yang kedua jenis kedua talaknya bukan sunnah bukan bid'ah yaitu mentalak istri yang masih kecil shaghira masih kecil belum haid. Dan yang kedua, yang menopause sudah berhenti haidnya, sudah tua biasanya. Kemudian yang hamil, kemudian yang masa yang di hulu. Kemudian yang kelima, yang ditalak sebelum duhul, ya. Sebelum dijima nikah, sebelum dijima ditalak. Ini masuk kategori tadi, tidak sunnah, tidak bid'ah. Faedah disunahkan bagi orang yang mentalak istrinya, yang talaknya talak bid'ah. Untuk merujuknya setelah hilang sebabnya seperti haid dan yang lainnya di masa suci. Kemudian jika dia berkehendak ingin menahannya, ya ditahan artinya dipertahankan setelah dirujuk. Nah, dipertahankan kalau enggak dipertahankan berarti ditalak ya. Ya dirujuk dulu, nanti kemudian pas di masa suci kan boleh mentalak. Ya. Nah itu nanti silahkan tahanan, ya. Tidak usah ditalak. Ya di situ disebutkan hadis dari Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang Ibnu Umar mentalak siapa istrinya. Dalam keadaan haid. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar radhiyallahu anhu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda muruhu fal yuraji'ha. Perintahkan dia rujuklah istrinya. Kemudian jika cuma liyumsikha. Kemudian apa? Ditahan. Hatta tathura tsumma tahilu. Sampai suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Suma insa'a amsaka. Ba'da dzalika jika kemudian jika dia berkehendak, ya ditahan artinya. Kalau sudah lewat tadi masa tadi ya. Jadi sampai suci, kemudian apa? Haid, kemudian suci lagi. Dan nanti dipertahankan. Kalau pertahankan jadi istrinya, jika berkehendak lain, ya ditalak sebelum digauli. Inilah iddah yang diperintahkan Allah SWT. Ya, mulai masa iddahnya. Talak setelah putusnya darah haid, tapi sebelum mandi, tidak masuk talak yang haram dan juga bukan bid'ah. Ya karena untuk yang talak ini tidak dipersyaratkan dia harus mandi dulu. Ya nanti selesai darahnya berhenti sudah bisa ditalak gitu. Ya termasuk pengecualian haramnya wanita haid ya, yang sudah pernah kita bahas. Haramnya wanita haid itu kan haram, ya, hal-hal yang diharamkan itu sampai dia mandi. Ada beberapa kecualian, salah satunya adalah ini, belum mandi tapi sudah boleh ditalak. Gak harus mandi dulu maksudnya. Beda dengan keharaman yang lain, misalnya apa sholat, kemudian jima, yang harus mandi dulu dan lain-lain. Faslun ada tu al mutallaqat. Ya, ini jumlah bolehnya apa? Mentalak. Wa yamliku qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa yamliku al-huru salasa tatliqat. Orang yang merdeka itu memiliki wewenang 3 talak. Wal abdu tatliqat taini. Kalau budak 2 talak. Wa yasihu al-istisna'u fit talaqi idza wasallahu bihi. Sah istisna, ada lafaz istisna pengecualian dalam kalimat talak jika disambung, ya. Pengecualian yang tadi disambung dengan sebelumnya. Misalnya kamu tercerai 3, kecuali 1. Nah, kata-kata kecuali 1 ini harus langsung, nggak boleh jangka waktu lama, misalnya, nggak boleh dijeda. Kalau dijeda, pengecualiannya nanti nggak sah, ya, jatuh 3. Wa yasihu ta'liquhu bi sifati wasyaruti. Boleh talak itu digantungkan dengan sifat dan syarat. Wala yaqau at-talaqu qabla nikahi, dan tidak jatuh talak sebelum akad nikah. Jumlah bolehnya mentalak bagi seorang yang merdeka adalah 3. Ya Allah SWT berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu dirujuk 2 kali. Fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Setelah itu ditahan dengan cara yang ma'ruf atau dilepas dengan cara yang baik. Sama siapakah istrinya ini merdeka ataupun budak? Yang jelas suaminya ini orang merdeka, punya wewenang 3 talak. Adapun budak itu hanya 2 saja, meskipun istrinya orang merdeka, perempuan merdeka. Ya. Karena budak ini adalah apa? Separuh ya, hukum-hukumnya itu separuh dari orang merdeka berdasarkan ijma ulama. Nah kalau talaknya orang merdeka 3, kan 3 itu tidak bisa dibagi. Tidak bisa kemudian 1,5 kalau budak tidak bisa, maka dia 2. Berkesinambungan tanpa ada jeda, yaitu diam, jeda diam ya, jeda diam lebih lama dari diamnya bernafas. Bernafas itu kira-kira berapa detik, diamnya itu lebih lama dari itu. Tanpa diam seperti itu, maka jatuh talak 1 kali. Yang kedua dan ketiga ini untuk taukid saja. Syaratnya apa tadi? Syaratnya diucapkan secara apa? Berkesinambungan, berturut-turut tanpa jeda. Jadi kalau jedanya hanya nafas boleh. Nanti tolik, nafas ini tolik, nafas ini tolik. Ya ini kan masih ini. Kalau di atas itu jedanya berarti bisa jatuh 3. Ini kan syaratnya jatuh 1 karena yang kedua tiga ini dianggap mentaukid saja, menguatkan. Akan tapi jika maksudkan ada istinaf, dia memulai lagi. Istinaf itu mulai antitolik, kemudian mulai kalimat lagi antitolik. Namanya istinaf, memulai kalimat baru, bukan taukid. Ya kan taukid kan dalam bahasa Arab di ilmu nahwu ya sudah belajar. Ya, misalnya apa? Ja'a zaitun, ja'a zaitun, ja'a zaitun. Ja'a zaitun, ja'a zaitun. Ini kan taukid. Adapun jika tadi apa memaksudkan untuk mulai kalimat baru atau tidak memaksudkan apa-apa, jatuhnya tiga. Ya. Demikian juga jika dia mengatakan tiga kali dan dia apa diselingi dengan fasal jeda, maka jatuh tiga. Jadi jatuh satu itu syaratnya tadi ya. Dia berturut-turut, tidak dijeda dengan diam yang lebih lama dari diamnya seukuran bernafas. Kemudian kalau talak ada istisna, sah kalau disambung, enggak terjeda. Seperti mengatakan antitolik talasan illa wahidah. Nah, maka nanti kalau sudah seperti itu langsung, maka jatuhnya dua, karena kecuali satu tadi kan. Kamu tertalak tiga kecuali satu. Kamu tertalak tiga kurang satu, jadi dua. Nah, syaratnya apa? Harus apa? Disambung langsung. Ya, untuk lebih detailnya ini ada persyaratannya. Yang pertama, tidak diselingi antara mustasna dan mustan minhu dengan perkataan di luar apa lafaz talak tersebut, walaupun sedikit. Dan tidak diselingi dengan diam yang lebih dari diamnya bernafas. Jadi mustasna minhunya kan tadi kan yang pernyataan awalnya itu ya, salasan. Antitolik salasan harus langsung disambung. Antitolik salasan illa wahidah. Nah, jadi ketika dia mikir salasan, beduh kok tiga, bahaya ini. Misalnya dia langsung sebelum selesai ya, nah itu harus langsung diniatkan dan diucapkan. Kalau dia ada kata-kata lain ya, nanti nggak boleh itu nggak jatuh ilangnya tadi, setelah ilang nggak teranggap istisnanya, nggak sah, berarti jatuh tiga. Kalau itu nanti tidak sah istisnanya. Yang kedua, syaratnya dia harus niat sebelum selesai dari mustasna minhu. Gimana itu? Ya kayak gitu, belum selesai. Jadi kalau sudah selesai baru dia niat, ini enggak boleh. Enggak sah nanti istisnanya. Nanti tolik salasan langsung niat. Ini sudah selesai. Sudah selesai dari mengucapkan apa? Salasan itu deh. Selesai langsung dia niat, itu enggak boleh. Harus niatnya sebelum selesai. Niat untuk melakukan istisna tadi, pengecualian. Kemudian ya dilafadzkan dengan yang bisa didengar oleh dirinya sendiri dengan apa pendengaran yang standar dan tidak ada suasana gaduh. Ya, tidak ada suasana gaduh. Dia harus bisa didengar sendiri, paling tidak itu. Kemudian mustasna tidak menghabiskan mustasna minhu. Ya, misalnya antitolik salasan ila salasan. Nah, ini enggak bisa. Habis berarti. Ya, berarti kalau enggak bisa enggak sah. Ya, enggak sah berarti jatuh tiga. Kemudian mengetahui maknanya walau biwajin, walaupun dari satu sisi, artinya paling tidak dia tahu maksudnya apa. Ya, ini ada di sini. Jika istagroko itu mustasnanya itu menghabiskan mustasna minhu, maka batal istisnanya. Berarti mengatakan antitolik salasan ila salasan. Kamu tercerai tiga kecuali tiga. Maksudnya nol berarti. Ini menghabiskan. Pengecualian kalau menghabiskan kan enggak boleh. Maka batal istisnanya. Maka kalau batal istisnanya, ya dia seolah-olah hanya mengatakan antitolik salasan. Yang ilahnya nanti enggak teranggap gitu. Karena batal istisnanya. Maka nanti jatuhnya talak tiga. Ya. Dia harus apa? Syarat-syaratnya tadi. Enggak boleh. Tadi yang pertama diselingi enggak. Diam lama enggak boleh. Katakan antitolik salasan. Kemudian wah ini kok tiga. Tak talak saja. Illa, ya itu sudah enggak bisa. terlalu lama, jadi ya bisa. Apalagi tadi syaratnya harus diniatkan sebelum selesai mengucapkan. Kemudian untuk mentaklik talak ini dengan sifat itu ini disebutkan sah ya. Seperti anti talak kamu tercerai awal bulan Safar. Maka kalau nanti jatuh kalau nanti sudah datang awal bulan ya, maka nanti tercerai. Jadi enggak perlu nanti mengucapkan lagi. Udah nanti otomatis dia. Kemudian juga cerai bisa jatuh karena apa? Dikaitkan dengan syarat. Disyaratkan. Nah, misalnya ya, in dhahabti ila baiti abika fa anti talik. Jika engkau pergi ke rumah bapakmu, kamu tercerai. Ya. Maka nanti ketika pergi ya dia langsung tercerai. Karena al-mu'minu 'inda syurutihim. Tanfi jika talak ini adalah karena keceplosan tanpa ada niat maka tidak jatuh talaknya. Beda sama orang yang guru ya, berguru beda. Berguru itu kan enggak keceplosan ya, beda. Cuma niatnya dia bercanda tapi dia meniatkan, memang meniatkan kata-kata itu tapi bercanda. Tapi kalau bila kostin ini lafadznya tidak diniatkan. Keceplosan. Jika suami mengatakan anti talak insyaallah, jika dimasukkan ya dimasukkan untuk talik ya, ditalik dengan kehendak Allah, maka tidak terhitung talak. Nah, kalau jatuh gimana? Kalau jatuh kalau dia apa? Dimasukkan tabaruk saja. Tak baru ngalap berkah, mendapatkan berkah saja. Ya karena kata beliau alasannya karena apa? Ditaklik dengan kehendak Allah ini dengan kehendak Allah atau tidak adanya kehendak maka ini tidak diketahui. Bagaimana kan tidak diketahui? Kalau Allah mengendaki ya kan belum diketahui. Allah alam bisawab. Kemudian kalau kata-kata ana min katolik dan dimasukkan talak, maka jatuh. Jika tidak dimaksudkan, tidak jatuh. Kemudian ketika suami mengatakan, kamu tercerai separuh, ya, nisfuka tolik, atau kakimu tercerai, rijuluka tolik, maka jatuh satu talak, ya jatuh talak, enggak. Kemudian tidak setengah tertalak enggak ada. Kakinya saja atau separuh. Karena ini talak ini satu paket ya enggak bisa terpisah-pisah. Sehingga apa? Walaupun mengatakan separuh saja yang tercerai ya jatuh apa? Talak cerai. Kemudian talak tidak jatuh jika dijatuhkan pada seorang perempuan kecuali setelah akad nikah. Karena sebelum akad ini dia ajnabi. Maka seorang laki-laki tidak punya wilayah kuasaan padanya. Walaupun misalnya mengatakan jika saya menikahi fulanah itu nanti dia tercerai. Maka ketika nanti menikahi ya enggak jatuh. Karena ketika mengucapkan dia apa? Tidak punya sultan, tidak punya wilayah menang untuk menjatuhkan itu. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian man la yaqau talaquhum. Orang yang talaknya itu tidak jatuh. Ya, tidak teranggap ya, gampangnya gitu. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa arba'atun la yaqau talaquhum. Ada empat yang tidak teranggap talaknya. Sobi anak kecil, majnun gila, naim tidur, mukroh yang dipaksa. Ya itu ada dalilnya. Kemudian syarat ikroh ya. syarat dipaksa, yang pertama orang yang memaksa untuk mentalak, orang yang memaksa ini memang mampu mewujudkan ancamannya, ya. Mampu. Kalau yang masa misalnya kecil atau orangnya lemah gitu kan, diancam saya yang seperti apa dia nggak bisa, berarti nggak terpenuhi ini. Harus dia memang orang yang dia mengancam dan bisa mewujudkan ancamannya. Kemudian si mukroh yang diancam ini tidak mampu menolaknya, walaupun dengan lari atau minta tolong. Lari nggak bisa, minta tolong nggak bisa. Mau tidak mau harus mentalak. Kemudian dia menyangka, ya ada sangkaan bahasanya kalau dia menolak, ya untuk mentalak ya paksaan tersebut, maka akan terjadi ancaman tersebut, apa yang diancamkan. Dia ada sangkaan kuat nanti kalau dia nggak mentalak, maka ancaman itu akan tertimpa padanya. Nah, tapi talak orang yang dipaksa ini jatuh sah kalau paksaannya adalah dengan hak, yaitu syar'i, paksaannya syar'i. Paksaan yang syar'i seperti qadhi yang memaksa yang ilak, ya, orang yang suami yang ilak setelah selesai masa ilak. Ya, nanti ada pembahasan ilak, dan di sini harus dipaksa, harusnya menceraikan. Kalau enggak mencerai, kalau dia enggak menceraikan suami tadi sudah mengilak, maka qadhi nanti yang maksa. Dan di sini sah. Jika ya, seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya 3, kemudian dia menceraikannya 1, maka sah enggak tolak talaknya. Talaknya di sini bukan sah, karena menceraikan 1 ini atas kemauannya. Karena ganti dari talak 3 tadi dia memilih 1. Berarti dia apa? Ada pilihan. Dipaksa 3, mentalak 3. Kemudian dia mentalak 1, mentalak biasa 1 kali. Maka jatuh talaknya. Nah, kata beliau di sini karena berarti itu kan milih, kan dipaksanya 3. Mentalak 1 berarti harus pilihan itu. Berarti jatuh talak. Kemudian talaknya orang yang mabuk karena mutaadi dengan mabuknya, maka dia jatuh talaknya sebagai apa? Hukuman bagaimana? Memberatkan sebagai hukuman untuk memberatkannya. Biar jera maksudnya. Ini sudah dibahas tadi ya, apa itu mabuk yang taadi itu yang seperti apa tadi. Kemudian faslun roja'ah. Tentang rujuk. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa idza talaqa imra'atahu wahidatan awisnataini falahu muraja'atuhuma falahu muraja'atuha malam tan qadi iddatuha. Jika seorang itu menceraikan istrinya 1 kali atau 2 kali, maka dia masih punya hak untuk merujuknya selama masa iddahnya belum berakhir. 1 kali dicerai, kamu tercerai gitu kan, masih masa iddah ya, dirujuk ya, nanti dengan kata-kata rujuk nanti kembali menjadi suami istri yang normal seperti biasa. Kalau di talak tadi masih masa rujuk kan, ya masih dihukumi istri, tapi kan ada batas-batasannya. Fa'inin qadat iddatuha, jika sudah selesai iddahnya, halalahu nikahuha, ya lafadznya gitu ya. Karena kalau yang di Masjid Hamawi ini kana lahu. Di sini halalahu. Halalahu atau kana lahu. Nikahuha boleh apa? Dia nikah bi aktin jadidin dengan akad baru. Jadi akad nikah baru. Watakunu ma'ahu ala ma bi baqiya minat talaq. Dan bersama si suami tadi masih menyisakan apa? Talak punya apa? Sisa talak ya. Kan baru misalnya mentalak satu, kemudian talak satu ya, baru satu kali mentalak, masa sudah selesai, kemudian dia nikah. Karena tidak bisa dirujuk kalau sudah selesai masa iddah, kemudian nikah, akad nikah baru. Nah, berarti tinggal berapa kali talaknya? Dua kan? Tadi kan sudah ambil satu. Ini maksudnya adalah watakunu ma'ahu ala ma baqiya minat talaq. Ya, jadi sisanya. Ya. Dia membawa sisanya. Berarti masih punya benang dua. Jadi rujuk nih ya, kembalinya perempuan istri ke dari apa ke nikah yang normal yang menjadi suami istri seperti sedia kala dari talak yang bukan bain ya. Bukan bain berarti yang roj'i tadi dalam masa iddah dengan cara yang khusus, cara tertentu. Rukunnya ada murtajik yaitu suami, kemudian ada istri sighah. Syarat suami sah nikahnya, kemudian yang kedua balik berakal, kemudian ya, dua ya. Kemudian syarat untuk istrinya ya, dia istri ya, posisinya istri. Kemudian muayyanah sudah jelas. Ya, siapa dianya. Yang ketiga dia telah digauli. Adapun kalau dia yang ditalak sebelum digauli ya, dia nikah kemudian belum sampai jima dicerai namanya qabla dukhul. Tercerai qabla dukhul, maka harus dengan akad dan mahar baru. Ya. Jadi enggak bisa rujuk. Enggak ada iddah berarti akad baru. Kemudian qabilatun lil-khil, jadi bisa menerima menjadi halal kembali. Kemudian dia tertalak, kemudian tanpa mahar. Kemudian belum apa belum genap jumlah talaknya ya, belum genap jumlah talaknya. Kalau sudah tiga kan nggak bisa, dan masih dalam masa iddah ya. Ya mutolakoh tertalak ya, beda dengan hulu yang sudah kita bahas. Kemudian syarat sighah ya, dengan lafaz yang menunjukkan rujuk, baik itu lafadznya tegas ataupun kiasan kinayah seperti azawajtuki yang bisa seperti itu dengan niat. Isyarat dari orang yang bisu itu memahamkan. Dengan niat dan isyarat dari orang bisu yang memahamkan ini ataf ke sini ya, apa ini ataf ke tadi. Terus dengan niat dan dengan isyarat, kalau orangnya bisu kan, dengan isyarat yang memahamkan. Kemudian tidak ada takkid ya, dibatasi waktu rujuknya. Kemudian tidak ada tanjiz, tidak ada taklik. Taklik yang tadi, jika demikian, ya, kamu saya rujuk. Nah, ya, taklik. Jika seorang perempuan ditalak satu, kemudian suaminya merujuknya di tengah-tengah iddah, maka dia kembali tanpa mahar, tanpa ada persetujuan dari sang istri untuk rujuk tersebut. Kemudian dia kembali kepada suaminya dengan sisa talak yang dimiliki. Nah, di sini duna muwafaqah. Karena ini apa? Rujuk dari talak. Jadi kalau rujuk tanpa apa persetujuan boleh. Jika telah selesai masa iddah dan jumlah talaknya itu baru talak 1 atau 2 ya, roj'i 1-2, tapi masa iddahnya sudah selesai. Sudah talak, kemudian dalam masa iddah enggak dirujuk sampai selesai masa iddah. Maka tidak boleh kemudian sang suami langsung merujuknya untuk jadi suami istri kembali. Enggak boleh, kecuali harus dengan akad baru, mahar baru, dan dengan persetujuan dari istri. Dan nanti membawa sisa talaknya. Karena kan 3 dikurangi 1 misalnya, jadi 2. Ya kalau sudah selesai masa iddahnya harus akad baru. Nah, nikah dengan akad nikah baru, mahar baru. Ya tentunya dengan persetujuannya, kan ini akad baru kan. Enggak bisa kalau enggak persetujuan. Enggak mau dia ajak nikah, ya enggak bisa. Ini kan ya kayak nikah biasa itu. Beda dengan rujuk. Makanya kalau rujuk itu statusnya kan dalam masa iddah statusnya masih istri, dihukumi istri kan. Sehingga dia itu enggak perlu persetujuan, boleh dirujuk gitu aja. Nah, beda dengan kalau sudah masa iddahnya apa habis, harus dengan persetujuan ya, karena ini akad nikah baru. Kemudian ketika rujuk ini disunahkan ya, sebaiknya itu membawa saksi. Ya, disunahkan ya, tapi tidak apa-apa. Ini sunah. Tatimah yang terakhir, talak itu ada 2, yaitu roj'i sama ba'in. Apa itu talak roj'i? Dia ditalak setelah duhul, ya setelah dijima, setelah digauli, itu 1 kali talak atau 2 kali. Dan belum habis masa iddahnya, namanya talak apa roj'i. Sehingga nanti bisa dirujuk, namanya roj'i, bisa dirujuk. Yaitu apa tadi? Dia masih 1 kali talak, baru sekali mentalak dalam masa iddah. Atau baru 2 kali, kemudian masih dalam masa iddah, belum selesai masa iddahnya. Nah, nanti ada pembahasan masa iddah berapa lama di pembahasan setelahnya. Kemudian dalam talak bain, itu bain bagi 2. Bainunah sugro sama kubro. Kalau roj'i tadi kan cuma 1. Nah ini bain ada 2 jenisnya, bainunah sugro sama kubro. Yang sugro itu apa? Yang ditalak sebelum duhul. Maka enggak punya iddah. Nikah, kemudian berlalu berapa lama ya. Kemudian ya belum pernah digauli ya. Kemudian ditalak, dicerai, maka dia enggak punya iddah. Maka nanti kalau mau kembali lagi sang suami harus apa? Dengan mahar baru, akad baru, dan dengan izin wali. Ya, bisa saja seperti itu terjadi ya. Karena ada juga orang itu yang misalnya dia itu menikah, itu setelah menikah lama itu berbulan-bulan lama, ada yang karena ada satu dan lain hal itu tidak ada dukul di situ. Dan itu kenyataan ada yang seperti itu ya. Ya. Jadi pembahasan fikih itu kalau nanti menemukan yang aneh-aneh misalnya, itu jangan kaget, dipahami saja. Nanti ketika nanti kita apa ketemu kasus-kasus yang ternyata aneh gitu ya, kita jadi tahu jawabannya gitu Pak. Permasalahannya bagaimana, jawabannya bagaimana. Kemudian tadi bainunah sugro ya. Ya sugro tadi ditalak sebelum ada duhul, sebelum digauli. Kemudian juga yang termasuk bainunah sugro itu ditalak talak 1 dan 2. Kemudian apa? Masa iddahnya sudah selesai. Atau juga di sini adalah yang dihulu Di huruf juga demikian, kan enggak bisa rujuk. Sudah pembahasannya kan. Karena bukan rojuk ini, bain. Rojuk itu bisa rujuk. Bain enggak bisa rujuk, kan gitu gampangnya. Nah, bain ada sugro, ada yang kubro. Nah, sugro itu tadi ditalak sebelum dikauli. Kemudian ditalak satu kali atau dua kali, kemudian masa iddahnya sudah selesai. Berarti bain, enggak bisa rujuk. Kemudian yang hulu, di hulu. Kemudian ada bainunah kubro besar, yaitu yang ditalak tiga kali. Nah, ini bainunah kubro. Nah, kalau ini harus, ini tidak bisa langsung akad nikah baru, enggak bisa. Jadi harus ada syarat, yaitu ada orang lain yang menikah dengan si istri tersebut yang ditalak sudah tiga tadi dan juga digauli. Nah, dengan syarat tidak direkayasa, bukan hilah. Jadi kalau bainunah gampangnya berarti gimana? Kalau bainunah sugro, nah, kalau ingin menjadi istrinya lagi, suami istri, tinggal akad nikah. Ya. Kalau bainunah kubro, tidak bisa. Karena harus apa? Harus dinikahi oleh orang lain dulu. Kemudian juga ada duhul di situ. Baru nanti dia misalnya cerai, baru suami pertama bisa nikah lagi sama mantan istrinya tersebut. Itu bainunah kubro. Ya, kita cukupkan. Alhamdulillah bisa selesai bab rujuk. Ini masih banyak bab nikah. Dan 41, alhamdulillah. Demikian, semoga kita bisa istiqomah ya. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran bagi kita dalam belajar ini. Dalam thalabul ilmi ya, dan tentunya kita berharap ini berpahala ya, di hari bulan yang baik ini kita disibukkan dengan seperti ini. Sebenarnya mungkin baiknya porsinya kecil saja belajar, tapi ya ternyata sudah terjadwal seperti itu, ya kita jalani dan kita berharap semoga ini bernilai pahala yang besar di sisi Allah SWT. Dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya sehingga bisa menghilangkan kebodohan dari kita dan bisa kita dakwahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.